mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan. Naam. Dan manusia di dalam perkara yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ini terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman atas apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang ragu terhadap hari kebangkitan ini. Syak, keraguan yang datang kepada mereka. Dan jenis yang ketiga adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari kehidupan setelah kematian-kematian mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam lima ayat yang telah kita pelajari bersama, memberikan faidah pula bahwasannya fihi wa'id. Di dalam penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala ini, ada ancaman bagi mereka-mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka akan mengetahuinya. Yani, tatkala datang azab kepada mereka. 6. Kemudian, setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, thumma bayyana ta'ala an-ni'am. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita nikmat-nikmatnya. Wal adillata ad-dallata ala sidqi ma akhbarat bihi rusul alihimussalatu wassalam. Dan dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan jujurnya, benarnya apa yang telah dikabarkan oleh para rasul alihimussalatu wassalam. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim ini, di dalam surah An-Naba ini, alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi ini mihada, dihamparkan. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian saling berpasangan. Dan seterusnya sampai ayat Allah subhanahu wa ta'ala nomor 16. Nah, kita baca penjelasan beliau rahimahullah di dalam tafsir ini. Ay amma an'amna alaikum bini'amin jalilah. Bukankah kami, yani Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan nikmat kepada kalian berupa nikmat yang sangat besar, berupa nikmat yang sangat agung dan mulia. Faja'alna lakum, dan kami jadikan untuk kalian al-ardha mihada, bumi yang Allah hamparkan. Ay mumahadah, yang Allah hamparkan. Mudhallalah, yang Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan. Lakum walimasalihikum, untuk kalian dan untuk kemaslahatan kalian. Minal huruf, berupa Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kalian, untuk kalian bisa bercocok tanam, berkebun. Wal masakin, dan Allah mudahkan untuk kalian kalian bisa membangun tempat-tempat tinggal kalian, wasubul dan jalan-jalan, waljibala autada dan bumi. Allah jadikan waljibal autada dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Ay tumsikul arda, yang menahan bumi ini. Li'alla taqtariba bikum wa tamida, agar bumi ini tidak bergoncang, agar bumi ini tidak bergoyang. Allah subhanahu wa ta'ala tancapkan gunung-gunung untuk menahan bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tancapkan fil ardi, di muka bumi ini, rawasi, gunung-gunung, agar bumi ini tidak bergoyang, tidak bergoncang yang kalian berada di atasnya. Wa anhara, dan Allah ciptakan sungai-sungai. Wa subula, dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat gunung-gunung yang Allah tancapkan pada muka bumi ini. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian saling berpasang-pasangan. Ay dzukuran wa inatsan min jinsin wahid, dari kalangan laki-laki dan wanitanya. Naam, liyaskuna kullu minhuma ila al-akhar, agar mereka satu sama lainnya, suami istri satu sama lainnya, merasakan ketenangan tatkala bertemu, berkumpul dengan pasangannya. Fatakawwana al-mawaddah war-rahmah, dan akan muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan pula di dalam surat Ar-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan untuk kalian azwaja, pasangan, saling berpasangan satu sama lain. Min anfusikum, dari kalangan kalian, yakni dari kalangan manusia. Apa hikmah dari an-nikah, pernikahan ini? Liyaskuna, agar mereka saling merasakan as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, wal mawaddah, kecintaan, war rahmah, dan kasih sayang. Wa tansya'u anhuma adzurriyah, dan akan bermunculan dari mereka berdua, yakni kalangan suami dan istri, adzurriyah, keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Wa fi dhamni hadzal imtinan bidhillati al-mankah, dan yang terkandung di dalam nikmat ini menunjukkan al-ladzah al-mankah, nikmatnya pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala akan munculkan dengan sebab an-nikah as-sakinah, ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan munculkan dengan sebab an-nikah al-mawadda wal-rahmah, kecintaan dan kasih sayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka keturunan-keturunan mereka dengan sebab pernikahan ini. Naam. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sebagian para ulama, tatkala datang kepada mereka seorang pelajar, seorang talibul ilmi, dalam keadaan orang tersebut belum menikah, maka ulama ini memerintahkan pemuda tersebut untuk segera menikah. Sebagaimana telah datang seseorang kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ingin belajar kepada beliau, dan beliau bertanya kepada laki-laki tersebut, hal tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Maka laki-laki ini menjawab, la, belum. Maka apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, tazawwaj, menikahlah. Naam, ini pendapat sebagian para ulama. Naam, namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam talabatul ilmi, belajar ilmu agama, ini kembali kepada masing-masing kita. Nah, jika kita tidak atau belum membutuhkan terhadap ibadah an-nikah, maka yang afdal adalah dengan kita belajar ilmu agama dalam keadaan al-azab, yakni bujang. Nah, sebagaimana yang dikatakan dan dijelaskan oleh al-imam al-khatib al-Baghdadi. Kemudian berkata al-imam as-sa'di rahimahullah, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur-tidur kalian sebagai subata, ay rahatan lakum, sebagai bentuk istirahat bagi kalian. Wa qat'an li ashghalikum, dan sebagai qat'an memutus kesibukan kalian atas pekerjaan, aktivitas kalian. Allati mata tamadat bikum, yang jika aktivitas kalian, pekerjaan kalian ini terus berlanjut, adarat bi abnanikum, akan memadaratkan, akan merusak badan-badan kalian. 6. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya an-naum adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih. Dan di antara nikmat-nikmat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil-lail, tidurnya kalian di malam hari. Naam. Dengan kita tidur di malam hari adalah bentuk istirahat kita. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam hari sebagai libas, pakaian. Ya'ni faja'allahu al-laila wan-naum yughshi an-nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam hari dan tidur, yughshi an-nas, yang menyelimuti manusia, yang menutupi manusia, litan qati'a harakatuhum ad-dharrah, yang akan memutus aktivitas mereka, yang memadharatkan mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya jika kita menghabiskan waktu-waktu kita, lailan wa nahara, malam hari, siang harinya, untuk beraktivitas, bekerja, maka itu semua akan memadharatkan kita, akan menghancurkan badan-badan kita. Wa tahsulu raihatahum annafi'ah, dan akan menghasilkan istirahat mereka yang bermanfaat. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini memberikan faidah kepada kita. Bahwasanya al-fitrah merupakan fitrah adalah seseorang tidur di malam hari. Kemudian di siang harinya dia bekerja, dia beraktivitas, dia belajar dan seterusnya mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merupakan penyelisihan fitrah adalah orang-orang yang membalikkan itu semua. Dia bekerja di malam hari dan dia tidur di siang harinya. 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang hari sebagai ma'ash. Nah, di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ya, tidak memberikan tafsir ayat ini. Nah, dijelaskan di dalam tafsir yang lain. Seperti di dalam tafsir Al-Baghawi, yang dimaksud dengan waja'alna an-nahara ma'asha adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan siang hari sebagai waktu untuk talabatu rizqi, mencari rizqi, mencari kehidupan, tabtaghuna min fadlillah, mencari dari keutamaan, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan siang hari untuk beraktivitas. 6. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, dan kami bangun di atas kalian langit, sab'an, 7 langit, syidada, yang sangat kokoh, ay sab'u samawat, kami bangun di atas kalian 7 langit, fi ghayati al-quwah, pada puncak kekuatan, wassalabah wasyiddah, puncak kekokohan. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala bangun di atas kita langit yang kuat. 6. Yang tidak membutuhkan tiang untuk menyangga langit-langit ini. Wa qad amsakahallahu biqudratihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menahan langit ini dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. 6. Tidak membutuhkan tiang untuk menahan langit yang besar ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, Inna allaha yumsiku samawati wal ardu an tazula, sesungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan langit-langit dan bumi agar an tazula, tidak hancur dan sirna. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit tanpa ada di dalamnya cacat, tanpa ada di dalamnya keretakan. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat yang lain, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj, apakah mereka manusia tidak melihat kepada langit yang berada di atas mereka, kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit tersebut, bagaimana kami menciptakan langit tersebut, wa zayyannaha, dan kami menghiasinya, ma laha min furuj, yang mana pada langit tersebut tidak ada keretakan padanya. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, dan tidaklah kalian akan melihat dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang setara dengan yang lainnya. Farji'il basar, maka lihatlah oleh kalian. Hal tara min futur, apakah kalian melihat pada langit-langit tersebut kecacatan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dengan sempurna. Tidak ada kecacatan padanya dan keretakan padanya. Wa ja'alaha saqfan lil ardi. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit ini sebagai atap bagi bumi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang lain, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha." Dan kami jadikan langit ini sebagai atap yang terjaga. Fiha 'iddatun manafi'u lahum. Pada langit tersebut banyak manfaat yang akan bisa diambil oleh manusia. Walihada dzakara min manafi'iha asy-syams. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu manfaat langit, yakni matahari. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Wa ja'alna sirajan wahhaja." Dan kami jadikan siraj, ay matahari, sebagai lentera, wahaja, yang menyinari mereka. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Nabbaha bis-siraj 'ala ni'mati binuriha." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan matahari, lentera, bahwasanya matahari tersebut adalah nikmat dari Allah. Binuriha, dengan cahaya yang ada padanya. Alladzi sara kadharurati lil khalqi. Yang mana matahari ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh para makhluk. Kemudian pada matahari ini, wabil wahaj, ada al-wahaj, yakni panas. Apa yang dimaksud dengan al-wahaj? Wahiya hararatuha ala ma fiha minal indaj wal manafi'. Yakni panas yang ada pada matahari tersebut yang bisa membuat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan menjadi matang. Al-indaj, matang. Wal manafi', panas yang membawa manfaat. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang selanjutnya, nikmat yang ada pada langit yang lainnya. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari awan-awan, ay as-sahab, awan, ma'an sajjaja, ay kathiran jidda, air yang sangat banyak. Allah turunkan hujan kepada kita, linukhrija bihi habba, agar kami tumbuhkan pada bumi-bumi ini habban, biji-bijian, min burrin wa syairin wa dzurriyah wa dzurrah wa aruz. Allah tumbuhkan, Allah Subhanahu wa taala keluarkan pada muka bumi ini biji-bijian berupa gandum-gandum, jagung dan beras. Wa ghairu dhalika mimma ya'kuluhu al-adamiyun, dan yang selainnya dari apa saja yang dimakan oleh Bani Adam. 6. Wa nabata, dan kami tumbuhkan nabat, tumbuhan-tumbuhan. Yashmulu sairun nabat, yang mencakup seluruh tumbuhan. Alladhi ja'alahu Allahu qutan lima washihim, yang Allah jadikan tumbuhan tersebut sebagai makanan pokok bagi binatang-binatang ternak mereka. 6. Wa jannatin alfafa, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan jannat kebun-kebun yang alfafa, yang rindang, lebat. Ai basatin al-multaffah, kebun-kebun yang lebat dan rindang. Fiha min jami' asnaf al-fawakih al-ladhidah, yang mana pada kebun-kebun tersebut banyak jenis-jenis buah-buahan yang sangat lezat, buah-buahan yang sangat enak. Nam Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pada muka bumi ini. 6. Maka ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan munasabah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang pertama, kemudian sampai ayat yang kelima, menghabarkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya. Apa munasabah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ini? Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Falladhi an'ama 'alaikum bihadhihi an-ni'am al-'azima." Dan dialah Allah zat yang telah memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat ini. Allati la yuqaddiru qadruha wa la yuhsa 'adaduha, yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Jumlahnya, kadarnya tidak bisa hitung, tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. 6. Maka dari nikmat-nikmat Allah inilah, nikmat yang Allah berikan kepada kalian yang begitu banyak dan besar, kaifa takfuruna bih, bagaimana bisa kalian mengingkari, kalian mengkufuri nikmat tersebut, wa tukadzibun, dan kalian mendustakan, ma akhbarakum bihi minal ba'thi wan nusyur, dari apa saja yang dikabarkan kepada kalian berupa hari kebangkitan. Am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi 'ala ma'asihi, dan bagaimana mungkin, bagaimana bisa kalian menggunakan nikmat-nikmat tersebut di atas ketaatan, 'ala ma'asi, bagaimana mungkin kalian bisa menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Wa tajhadunaha, dan kalian menggunakan nikmat tersebut untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini menunjukkan ala sidqi ma akhbarat bihi rusul alaihi salatu wassalam, atas jujurnya, benarnya apa yang telah dikabarkan oleh para rasul berupa hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka Allah pula bisa membangkitkan kita nanti pada hari kebangkitan. Naam, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang dapat kita ambil dari tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala sampai pada ayat yang ke-16. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita apa saja yang terjadi pada hari kiamat kelak. 6. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.